kita joget lagi dengan hadirnya yang berikut ini, artis seksi, artis anggunnya Indonesia, Lala Widhi New Pelapa. Sopohan Riko Bikiri karena kudus siji-sijine di hati saya. Jadi jangan lupa tanggal 17